السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika habibina wa nabiyyina Muhammad. Ya Allah, semoga salawat dan salammu, semoga nikmat dan berkahmu senantiasa kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk anak cucu beliau, untuk istri-istri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi kita. Semoga salawat dan salam bersambung untuk mereka semuanya. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin. Kalau tadi Pak Haji Saiful menyampaikan saya diminta rutin ke Masjid Jami ini, kayaknya enggak pantas. Karena di Surabaya ini banyak guru-guru senior saya di sini. Ada Ustaz Mubarak, Mu'allim, Ustaz-Ustaz lain yang ada di Setia Ali bin Abi Talib. Jadi saya ke sini cuma mampir paling enggak. Alhamdulillah. Terus di Jember itu ada sekolahan mirip Stay Ali, namanya STDI. STDI itu sekolah tinggi di Rosak Islamiyah. Tapi ya sama dakwah, sama lah. Cuma nama aja yang beda, Imam Syafi'i. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan kekuatan kepada umat Islam di Indonesia ini untuk bisa memiliki sebuah universitas Islam yang berbasis Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salafus Soleh. Nuntut ilmu ini gak kenal umur ya. Kalau kita lihat ada yang sudah jenggotnya putih-putih ternyata masih ngaji. Kadangkala bikin ustadznya keder juga ini. Saya ingat dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau imam ya. Diceritakan oleh salah seorang sahabat dia, pada suatu hari dia berada di Baghdad, Ismail al-Ansari. Dia melihat Imam Ahmad ini lagi berlari-lari sama pegang sandalnya bersama anak-anak muda untuk ke tempatnya Syekh untuk cari ilmu, untuk ngumpulin hadis. Dikejar sama temannya ini sambil diangkat bajunya ya. Namanya Thawb ini kalau lari kan harus diangkat dulu supaya kenceng larinya. Dikejar Imam Ahmad sampai kedapatan. Kemudian dia tegur, "Ya Aba Abdillah, ila mata ta'du ma'aha ula'i sibyan?" Wahai Abu Abdillah, kunyanya Imam Ahmad, Abu Abdillah, sampai kapan kau ini akan lari-lari sama anak-anak itu? Ditoleh sama Imam Ahmad ilal maut, sampai mati. Subhanallah ya. Benar, menuntut ilmu itu sampai mati enggak kenal ya, yang sudah putih jenggotnya, yang masih hitam jenggotnya, yang belum tumbuh jenggotnya, juga semuanya sama-sama nuntut ilmu. Dan semoga pada sore hari ini Allah Jalla Jalaluh menurunkan rahmatnya buat kita yang nuntut ilmu di sini. Ma'asyiral muslimin, tema kita hari ini sebagaimana tadi disampaikan, sampai kapan aku begini? Sampai kapan gitu ya? Mungkin tema ini berkaitan dengan setiap diri muslim. Mau yang ustaz, mau yang penuntut ilmu, mau yang bukan. Sampai kapan kita mau begini? Kalau dalam urusan dunia jamaah, masya Allah, kita ini selalu ingin lebih. Selalu kita ingin, umpamanya penghasilan kita sekarang ini 1 juta, kita selalu berpikir bagaimana dapat 2 juta kalau bisa. Nanti kalau bisa 3 juta. Yang sudah kaya raya masih berpikir bagaimana kita bisa tambah. Tapi dalam urusan agama, kadangkala 30 tahun hafalan Qur'annya qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 30 tahun enggak pernah berpikir mau nambah, enggak ada. Yang penting cukupkan sah salatnya, Ustaz. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, ketika dia berhenti di firman Allah, la uqsimu bin nafsil lawamah. Di surat apa ini? Anda mau kasih hadiah mah? Hah? Al-Qiyamah, boleh lah Anda kasih hadiah antum. Masya Allah, tapi yang kecil aja mah. Fadal. Nah. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Allah Jalla Jalal ketika bersumpah itu bebas-bebas saja. Dengan apa saja dia bersumpah. Mau bersumpah dengan mentari, mau bersumpah dengan langit, bumi, bersumpah dengan fajar, bersumpah dengan waktu asar, wal fajri, wal asri. Allah bebas, karena dia sang pencipta. Tapi kita manusia kalau mau bersumpah tidak boleh kecuali bersumpah dengan nama Allah Jalla Jalal. Kita makhluk, enggak boleh kita sumpah, mau sumpah demi bapakku, demi mbahku, bahkan sumpah demi nabi pun kita enggak boleh. Kita bersumpah dengan nama Allah SWT. Tapi Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Dan itu hak milik Allah Jalla Jalal. Allah bersumpah, la uqsimu biyaumil qiyamah. Allah bersumpah dengan hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah dengan jiwa yang suka mencela dirinya. Jiwa yang senantiasa memberhentikan dirinya. Apa ya, kalau bahasanya guru itu mungkin nyetrap muridnya. Kalau telat disetrap. Ente kenapa kok telat? Tiap hari ente telat. Kemarin telat, sekarang telat, kenapa? Allah bersumpah dengan jiwa yang selalu memberhentikan jiwanya dengan perbuatan-perbuatan. Katanya Hasan Basri mengatakan, la taqal mu'min illa yu'atib nafsahu. Tidak akan kau dapati seorang mu'min kecuali dia itu mencela dirinya. Seorang mu'min selalu mencela dirinya. Walaupun sudah baik, masih banyak yang belum baik. Mengatakan, madza aradtu bi kalimati. Subhanallah. Tadi kau ngomong itu maksudnya apa? Kenapa kau ngomong tadi? Madza aradtu bi aklati. Kau makan tadi buat apa tuh makanmu? Madza aradtu bi syurbati. Kau minum tadi itu buat apa minummu? Itu seorang mukmin selalu menghisab dirinya. Walaupun sudah banyak hafalan Qur'annya, walaupun sudah banyak amal solehnya, tapi dia tetap menghisab dirinya. Dibedidukkan, disidangnya sama diri dia sendiri. Itu seorang yang beriman. Tanda keimanan kita ketika kita berhenti dan menyidang diri kita sendiri tentang hari-hari yang telah berlalu. Wal ajiz yamdi quduman la yu'atib nafsahu. Orang-orang yang lemah, maka dia jalan aja tidak pernah bertanya sampai kapan aku begini. Enggak pernah. Ya sudah, ana seperti ini, ana seperti ini, ente maunya apa? Enggak ada dia berpikir bahwasanya sampai kapan aku begini? Kok seperti ini sampai kapan? Nunggu apa gitu untuk berubah? Padahal dalam urusan dunia kita katakan manusia ingin berubah, ingin tambah baik, ingin ekonominya masya Allah. Dan kita lihat orang-orang itu ketika dia ingin berubah, insya Allah Allah akan merubah dia. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah kondisi kaum sampai mereka itu yang punya niat, punya usaha, punya upaya untuk merubah. Ada orang yang dari muda sampai tua, umpamanya dia jualan es cendol. Terus dia nggak ada anak ya kayak gini lah, anak memang seperti ini udah warisan orang tua, anak akan lanjutkan, nggak masalah. Tapi ada orang yang berpikir, bagaimana sekarang anak punya satu warung, nanti anak punya dua warung, punya tiga warung, punya lima cabang. Itu orang yang mikir gitu ya. Urusan dunia gak apa-apa, tapi yang lebih penting adalah urusan akhirat. Bagaimana kita mendudukkan diri kita, apalagi yang sudah umur 40 tahun Masehi apa Hijriah? Hijriah. Hijriah. Nah, siapa yang jamnya pakai Hijriah sekarang? Mana? Nah, mau tanya nih orang-orang Surabaya ini. Jamnya, tanggalnya pakai Hijriah. Masya Allah, Fatulah kasih hadiah itu mah. Masya Allah, ada dua di sini. Kalau ada dua mah, hadiahnya biar sama lah. Nah, Fadl. Nah, betul jamnya antum pakai Hijriah. Oh, HP-nya pakai Hijriah. Oke, enggak masalah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Betul, Mas. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Nah, 40 Hijriah. Terus terang, manusia ini takut tua. Takut tua. Dia umurnya, kalau Hijriah, tambah tua. Umpamanya sekarang umurnya ente berapa? Anak sekarang set 51 mama. Itu hitungan Masehi. Kalau Hijriah berapa? Bisa 52, bisa 52 lebih sedikit. Maka orang kalau sudah umur 40 tahun, hatta idza balagha 40 sana. Ketika manusia itu umur 40 tahun, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu orang yang beriman. Ketika sampai masa kedewasaannya, orang itu sampai masa kedewasaannya puncaknya itu umur 40 tahun. Para nabi diutus jadi nabi ketika umurnya 40 tahun Hijriah, ingat. Artinya Hijriah ini Qomariyah ya, hitungannya bulan. Itu mereka 40 tahun, mereka berhenti. Mengingat umur yang sudah berlalu ini. Wis petang puluhan. Ya. Maka dia berdoa, Rabbi awzi'ni an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Allah, bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Aku bisa sampai umur 40 tahun. Dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku. Kalau ingat dia umur 40 tahun dan ingat itu nikmat, insya Allah dia mukmin. Iling sih. Ya Allah, wis 40 ya. Jadi ada orang-orang yang mungkin dia meler, bandel. Tapi kalau sudah umur 40 tahun kadang orang isli, wis petang bulu. Orang tua itu ngomong sampai 40, mas sampai kapan kok kayak gini? Wa an a'mala salihan tardah, dan bantu aku ya Allah untuk beramal soleh. Mungkin selama ini belum bisa beramal soleh, mungkin selama ini masih kelayapan kemana-mana. Kalau sudah 40 tahun, ingat ya Allah, bantu untuk aku untuk wa an a'mala salihan tardah. Kemudian wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika, ya Allah, perbaiki keluargaku ya Allah, perbaiki anak keturunanku ya Allah, dan aku bertaubat kepada-Mu dan jadikan aku orang-orang yang Islam yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang sudah umur 40 tahun ya, banyak-banyaklah mikir sekarang. Kemana kira-kira 40 tahun yang lalu? Dan ini pelajaran untuk yang belum 40 tahun supaya tidak seperti yang 40 tahun tapi ternyata 40 tahun kosong. Sholatnya bolong-bolong. Banyak mungkin yang sholatnya ditinggalkan. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Ya ingat, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada dua nikmat. Dua nikmat dari Allah Jalla Jalal yang orang terlena dengan nikmat itu. Yang seakan-akan itu bukan nikmat. Apa? As-sihhatu wal farah. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, Ada dua nikmat yang kebanyakan orang itu tertipu dengan dua nikmat itu. Tidak merasa itu nikmat. Buat dia, ya orang kan kebanyakan nikmat itu fulus. Kalau dikasih fulus, alhamdulillah. Dikasih sehat, biasa. Dikasih sakit, baru kroso. As-sehatu wal-farah. Dua nikmat itu adalah waktu sehat, kesehatan kita, dan waktu luang kita, waktu kosong kita. Kebanyakan orang dengan sehatnya dia gunakan untuk yang tidak baik. Ketika sudah tua mau berangkat haji, ketika muda, haji ini termasuk ibadah fisik, bukan ibadah duit aja. Maka orang yang tidak bisa naik kendaraan gak wajib haji, walaupun duitnya banyak, karena itu ibadah fisik. Dan seorang yang sudah tua berangkat haji capek. Bahkan antum tanyalah sama orang-orang tua yang pulang haji, kebanyakan ngasih nasihat kalau kau mau haji waktu muda. Kalau sudah tua itu capek. Apalagi sekarang pemukiman jemaah haji itu jauh-jauh, sampai 8 kilo mau jalan ke Masjidil Haram. Bahasa Arab gak bisa. Kata yang mereka, ustaz, kita kalau ke Masjidil Haram gampang. Ke Masjidil Haram dari pemondokannya gampang. Tinggal nyetop taksi, haram. Sampai haram, mulai nih si repot. Mau tanya, mau kemana? Kemana ya rumah kita ini? Mereka susah. Apalagi orang kalau yang muda masih bisalah dia sabar. Kadang kalau supir taksinya itu sampai capek, dia ngomong, turun sini wis, gak usah bayar, gak apa-apa. Karena dia capek cari pemukiman jauh. Tapi ketika muda, orang masih muda itu masya Allah, masih sehat ya, gak ada masalah. Kemudian waktu luang, waktu kosong. Punya waktu kosong, orang santai, ngobrol. Kita lihat orang-orang yang ngobrol habis isya. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melarang atau membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Kenapa? Karena setelah isya ini enggak ada akhirnya kecuali subuh. Kalau antum ngobrol habis maghrib, kita kajian habis maghrib lah umpamanya. Tahu-tahu sudah azan, bisa azan wis cukup. Tapi kalau ngobrolnya habis isya, kapan selesainya? Nggak ada. Azan subuh, azan subuh. Na'udzubillah. Dan Rasul melarang hal itu. Itu nikmat Allah. Waktu kosong, waktu luang kita. Itu yang banyak dilupakan oleh orang. Ma'asyir muslimin, manusia di dunia ini banyak menyibukkan dirinya dengan dunianya. Sebagian bergelimang dosa. Allah. Apa saja. Tidak pernah berpikir halal atau haram. Pokoknya sampai ada istilah Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ketika di Masjid Nabawi dia cerita tentang kondisi manusia sekarang itu. Mereka berpikir al-halal. Al-halal. Ma halla biyadih. Yang sampai ke tangannya itu yang halal. Orang sampai berpikir seperti itu. Kalau masih di tangannya orang belum milik anak. Tapi kalau sudah di tangannya ini baru halal gitu kan. Tidak berpikir dari mana dia dapatkan caranya, bagaimana. Yang penting anak hidup. Hidup ini memang butuh ongkos. Tapi harus tahu kita. Harus kita lihat mana yang halal dan mana yang haram. Yang seharusnya kita ambil dan mana yang hak orang. Apalagi sekarang banyak mahkamah-mahkamah. Na'udzubillah ya. Banyak orang-orang yang kerjanya sebagai pengacara. Ada pengacara di sini? Hah? Ada enggak? Persentase masuk surganya itu lebih sedikit gitu lah. Lebih banyak persentase masuk nerakanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-qadi thalath. Hakim itu ada 3. Itsnani fil nar, wahid fil jannah. 2 di neraka, 1 di surga. Persentase masuk nerakanya lebih besar. Karena urusannya urusan sama hukum nih. Yang masuk neraka itu yang dia membela orang atau memberi vonis kepada orang padahal tahu dia salah orang. Tapi karena ada fulus, Semuanya mulus, kata dia. Itu. Yang kedua, orang yang menghukum tanpa dia gak tahu. Tanpa dia tahu itu benar atau salah. Yang penting dia hukum. Dia memberikan vonis, dia membela. Buat anak gak tahu dia benar atau salah, tapi anak alhamdulillah, subhanallah. Kita berapa kali kajian mati lampu? Udah biasa. Jadi kalau udah biasa itu aman ya. Paling gak buat istirahat ustadznya, dan antum juga bisa istirahat kalau mati lampu. Ada satu penyakit nih di dunia ini yang membuat orang menunda-nunda untuk bertobat. Namanya itu at-taswif. Sampai dikatakan oleh sebagian ulama, at-taswif min junudi iblis. Menunda-nunda itu nanti, nanti itu termasuk tentaranya iblis. Iblis itu kadangkala tidak melarang kita bertobat, enggak. Itu jangan bertobat ya, itu terus bermaksiat. Dia selalu mendengungkan di telinga. Enggak tahu telinga antum. Kadangkala ana dengar tuh suara-suara itu. Nanti inti tobat kalau sudah tua. Kan masih muda sekarang. Inti lihat tuh orang-orang yang menikmati hidupnya. Nanti. Kalau sudah umur 60 tahun lah. Makanya katanya orang tuh, orang kalau 60 tahun dekat masjid wajar. Wis mampu lemah katanya. Iya wajar. Tapi apa umur kita akan sampai seperti dia? Itu yang kita gak tahu. Dan iblis itu janjiin terus. Dan dia nanti ketika di neraka ceramah, iblis itu pidato. Dikasih kesempatan untuk ceramah itu, untuk bela diri ya. Karena kan setiap orang itu selalu menyalahkan iblis. Ini gara-gara iblis sih. Iblis nanti di neraka, dia tahu dia bakal masuk neraka, dia tahu. Dan dia sudah janji akan cari sebanyaknya pengikut untuk nemenin dia ke neraka. Maka dia mengatakan ketika di neraka, innallaha wa'adakum wa'adal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Janjinya Allah itu benar. Ana kasih janji juga sama ente, tapi bohong janji ana. Dia bohong, janji ana bohong, kata dia. Fala talumuni walumu anfusakum. Maka jangan mencela ana, katanya iblis. Celah diri inti sini. Karena iblis, Allah sudah ngasih tahu nih. Allah itu membongkar rahasia iblis. Iblis ketika dia diberi waktu sampai hari kiamat untuk hidup, dia sudah mengatakan fala ughwirnahum ajma'in. Ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia. Semuanya akan sesat. Itu iblis ngomong itu. Dan Allah ngasih tahu kita, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduun. Syaitan itu musuh ya, musuh kata Allah. Ketahui syaitan itu musuh, jadikan dia musuh. Karena banyak dari kita yang tahu syaitan itu musuh tapi dijadikan sahib. Iya, tahu musuh. Maka Allah katakan fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia itu musuh. Maka hati-hati kalau kita dengar suara-suara bisikan nanti, nanti, sekarang belum waktunya. Ini bukan. Nah, bukan mati lampu. Alhamdulillah. Maka ingat, setan itu terkadang menyuruh kita bertobat, nyuruh kita tobat. Tapi nanti, intim sampai kapan intim mau berbuat dosa? Nantilah intim kalau tua berusaha untuk bertobat gitu. Kita kan iya ya betul gitu ya. Ya nantilah anak nunggu tua. Maka para jemaah Yahya bin Mu'adz, seorang alim dari ulama salaf mengatakan, alladhi hajaban nas 'ani taubah tulul aman. Yang membuat orang itu tertutup dari taubat itu panjangnya angan-angan dia. Panjangnya cita-cita dia, hayalan dia. Nanti, nanti. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita gambaran kita dengan ajal kita. Rasul pernah bikin di tanah tuh, ya. Satu kotak, bikin gambar satu kotak. Kemudian ada satu titik di tengah. Dari titik tengah itu ada garis panjang sampai keluar kotak itu. di garis yang di dalam kota itu ada garis coretan kiri kanan, contrengan kiri kanannya. Rasulullah SAW mengatakan tentang titik itu, hadza insan, nih manusia. Kota ini ajalnya manusia. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maut pasti datang. Pasti datang. Kita ini mau dijaga sama tentara, sama tank-tank yang jumlahnya ratusan, sama pesawat-pesawat. Ini jenderalnya, panglimanya ini. Maut itu lewat. Habis. Aina mataku, dimanapun kau berada, yudrikumul maut. Rasul mengatakan enggak bisa keluar. Dimanapun. Tapi ada garis yang dari titik itu sampai keluar kotak ini, ada yang bisa keluar ternyata. Apa? Angan-angannya. Angan-angannya sampai keluar. Keluar lewat dari ajalnya. Kamu hidup berapa tahun sih? Manusia itu tahu, paling enggak umurnya 60 sampai 70. Ada yang umurnya mau sampai 150 tahun? Ada. Ada enggak? 200 tahun? Kita lihat nih, yang tua-tua ini mungkin masih mau panjang umur. Insya Allah manusia itu ngerosol lah. Dia lihat, ya 70-80. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan a'maru ummati baina 60 wa 70 wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Sedikit yang lewat. Kita lihat nih di antara kita, di kampung kita, orang tua yang umurnya 80 tahun umpamanya. Sudah jarang sekali. Kebanyakan di bawah itu yang ada. Memang itu. Kita sudah tahu, tapi angan-angannya, kita kalau tahu umurnya 60 tahun. Kita tahu nih, umur ana 60 tahun. Tiap tahun ana butuh duit untuk hidup 100 juta. Umpamanya. Berarti kalau umur ana tinggal 30 tahun, ana butuh berapa? 3 miliar. Tapi yang dia kumpulkan 1 triliun. Dan nasib minta lagi. Itu manusia memang. Itu manusia. Jadi angan-angannya lewat dari ajal. Yang namanya contrengan yang di dalam kotak itu, di garis itu, itulah musibah yang menimpa manusia. Karena hidup di dunia ini gak ada yang dari lahir sampai mati itu ketawa. Gak ada. Bayi lahir ada yang ketawa. Lahir ngekek, puh, anak esopun nangis bayi. Sampai nanti terus hidupnya dia mungkin tertawa. Sehari tertawa, seminggu dia senang, minggu ketiga ditinggal mati sama orang-orang yang dia cintai. Minggu keempat gitu, bulan depan dia masih tersenyum. Gak ada, itu hidup dunia seperti itu. Sampai ajal menjemput kita, yang namanya kebahagiaan dunia itu atau kesenangan dunia itu bercampur dengan kesedihan. Nyampur jadi satu. Pagi tertawa, sore sudah nangis-nangis. Apa katanya, isu kedelir sore tempe itu kayak gitu. Orang itu nggak ada yang tempe terus ya. Kadang-kadang dia berubah karena memang kehidupan seperti itu. Maka yang menutup orang itu dari tobat, kenapa kok kita melihat orang-orang wis tuwek bisa kuda tobat gitu. Sampai kapan itu mau kayak gini? Kenapa dia belum tobat padahal sudah tua? Karena masih ada angan-angan tadi. Masih ada bayangan, enggak nanti anak tobat. Manusia itu insya Allah ya, yang namanya seorang mukmin, ada keinginan untuk tobat, ada. Keinginan untuk tobat itu ada. Tapi kadangkala sampai tua belum tobat. Karena adanya angan-angan. Wa alamatut ta'ib isbalud dam'ah. Dan diantara tanda-tanda orang yang bertobat itu meneteskan air mata. Ingat dengan hari-hari kita yang telah kita lalui. Nangis terus. Karena kita akan dihisab pada hari kiamat itu. Semua 24 jam kali umur kita itu semuanya akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan yang keluar kecuali di situ ada yang mencatat dan menyimpan. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. ذَرَّةٍ, ذَرَّةٍ itu apa terjemahan bahasa Indonesia ya, ذَرَّةٍ itu biji sawi, atom mana yang terjemahkan ذَرَّةٍ itu, iya bisa diterjemahkan itu, bisa diterjemahkan. Antum kadangkala ngelihat kalau ada matahari, ada seperti debu yang kelihatan, bukan debu dia. Dia itu kecil sekali terbang itu. Ketika kita tangkap, kita lihat di tangan kita enggak kelihatan. Seperti itu kita akan lihat nanti. Kebaikan akan Allah datangkan. Begitu pula keburukan. Jadi ketika kita bertobat, ingatlah. Nangis di malam hari. Kadang-kadang kita lihat, inti kenapa nangis itu dia. Iya, belum bayar kontrakan rumah. Masya Allah. Nangisnya urusan dunia, gak pernah nangis urusan akhirat itu, gak pernah. Maka Rasulullah SAW ketika menceritakan tentang 7 orang atau 7 jenis manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah, salah satunya warajulun zakarallaha khalian fafadhat aynahu. Seseorang yang duduk sendirian, yang berdiam sendirian, dia mengingat Allah Jalla Jalaluh, ingat dengan kebesaran Allah, ingat dengan kekurangan dirinya. Fafadat aina, ketika itu air matanya menangis. Bukan yang menangis karena ditinggal mati oleh anaknya, ditinggal mati oleh istrinya, oleh suaminya, tidak. Tapi karena ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa hubbul khalwa, tanda-tanda orang yang taubat itu sering menyendiri. Iya, karena dia tahu sudah banyak waktu ana yang ana habiskan enggak ada faedahnya. Isinya itu aduh, ngobrol kadang ke sana ke sini. Tapi kalau kesendirian, Masya Allah, dia lebih suka. Karena di situ dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muhasaba lin nafsi 'inda kulli himmah, dan selalu menghisap nafsnya, jiwanya setiap punya keinginan. Lihat kau itu benar enggak keinginanmu itu? Ikhlas enggak kau? Ketika kita sedekah ke masjid umpamanya, bantu orang, pulang tanya, kira-kira itu ditulis kebaikan apa enggak sama Allah ya? Kita perlu menghisab diri kita. Kira-kira yang anda berikan itu akan menyeret anak ke neraka atau tidak? Kenapa? Karena ternyata koreknya api neraka itu orang-orang soleh, jamaah. Koreknya api neraka yang digunakan pertama kali untuk menghidupkan api neraka. Dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Muslim, Tirmidzi dan lainnya, Rasulullah SAW mengatakan awwalu man tusahhar bihin nar yaumal qiyamah thalath. Ada 3 jenis manusia tuh yang digunakan jadi koreknya api neraka. Yang pertama, alimun wa qari'ul Qur'an. Koreknya api neraka yang pertama itu ustaz, kiai, guru ngaji, subhanallah. Orang baik, ceramah ke sana ke sini, na'udzubillah, nas'alullah al-ikhlas. Fa utiya biha, didatangkan orang ini untuk disidang. Fa arrafahu alaihi ni'amahu fa arrafaha. Allah tunjukkan kepada dia nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan. Dia ngaku, "Ya Allah, itu nikmat semua kau berikan kepadaku." Kemudian Allah bertanya, "Fama 'amilta biha?" Kau gunakan untuk apa tuh nikmat? Apa kata orang ini? Ta'allamtu fiik wa 'allamtun nas wa qara'tu fiika al-Qur'an. Ya Allah, aku belajar, aku ngaji demi mengharap ridha-Mu. Aku nyantri, aku nuntut ilmu demi mengharap ridha-Mu ya Allah. Ketika aku sudah pintar, aku ngajar. Aku jadi ustaz, aku ceramah. Wa qara'tu fiika al-Qur'an, dan aku membaca Al-Qur'an untukmu ya Allah, untukmu. Kita ngomong lillahi ta'ala sekarang ini gampang. Antum datang, ustaz nih ana mau bantu buat masjid lillahi ta'ala. Tapi yang perlu dilihat, benar gak lillahi ta'ala? Kalau ustaz ngomong sama ana, oh masya Allah, barakallahu fikum, mudah-mudahan diperbanyak rezeki antum, diberkahi. Orang ini mengatakan, semua aku lakukan itu untukmu ya Allah. Allah alimun bidhati sudur. Allah tahu dengan semua yang terbetik di hati kita, yang tidak pernah kita ucapkan dalam lidah kita, yang tidak pernah kita katakan kepada istri kita, yang tidak pernah kita ungkapkan kepada anak kita, Allah tahu dengan niat kita. Maka Allah mengatakan kepada orang yang kadzab, bohong, dusta, innama ta'allamta liqala alim. Kau belajar supaya disebut orang alim. Wa qara'ta liqala qari. Kau baca Al-Quran supaya disebut nih orang yang bacaan Qurannya bagus, qari. Wa qad qil. Kata Allah, itu sudah kau dapatkan di dunia. Orang-orang sudah memujimu, menyanjungmu sebagai sosok orang yang hebat, seorang alim ulama, seorang ustaz, seorang yang pandai membaca Al-Quran Al-Karim. Hari ini enggak dapat apa-apa. Maka fa umira bi, thumma suhiba ala wajhi, thumma turiha fil. Kemudian orang ini Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk diseret di wajahnya dan dilemparkan ke dalam api neraka. Na'udzubillahi minannar. Maka kita hisab diri kita, niat kita ini datang kajian apa? Yang kedua, syahid, orang yang mati di medan perang. Orang yang mati, yang tewas di medan perang, fa'utiyabi, didatangkan orang ini untuk disidang. Tapi Allah tanyakan pertama tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan. Sama jawabnya dia. Dia ngakuin semua nikmatmu itu ya. Kemudian Allah bertanya, "Fama amil tabiha? Kau gunakan untuk apa nikmat itu?" Apa kata orang ini? Qataltu fik hatta istushhidtu. Aku berjuang di jalanmu sampai aku tewas. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Innama qatalta liqala jahil. Kau berjuang supaya disebut pemberani, supaya disebut pembela kebenaran, supaya disebut pahlawan. Waqad qil, dan sudah kau dapatkan itu di dunia. Sudah kau dapatkan, maka di akhirat enggak dapat apa-apa. Enggak dapat apa. Bahkan diperintahkan kepada malaikat Allah untuk menyeret dia dan dilemparkan dalam api neraka. Dan yang ketiga, jawal. Orang yang dermawan. Orang yang dermawan ini masya Allah. Sama Allah tanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Apa kata orang ini? Ma min sabilin. Ketika ditanya, fama amil tabiya, kau gunakan untuk apa nikmat-nikmat itu? Apa kata orang ini? Ma min sabilin tuhibbu ayun faqafihi illa anfaqtu fihi. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebajikanku yang kau suka hartamu dinafkahkan di sana. Tidak ada satu jalan kebajikanku. Berarti semuanya kecuali aku berinfak di sana untukmu ya Allah. Untukmu, kata orang ini. Masjid dia bangun, madrasah dia dirikan, fakir miskin dia bantu, anak-anak yatim dia santuni. Pokoknya semua orang baik ini, yang dalam kacamata masyarakat orang dermawan, orang mulia, dan dia mengatakan di depan Allah, aku melakukan itu karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kedapta, bohong. Innama anfaqta liqala jawa. Kau berinfak supaya disebut dermawan. Kau berinfak supaya disebut dermawan. Maka Allah perintahkan kepada malaikatnya, waqad qil, dan itu sudah kau dapatkan di dunia. Allah perintahkan kepada malaikatnya, dan dia lemparkan dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin, maka seorang yang mukmin itu yuhasib nafsah, sampai kebaikannya dia pun dia hisab. Aku ikhlas sendiri. Kira-kira dia berpahala enggak aku melakukan hal itu? Qala Abu Bakar Al-Wasiti. Abu Bakar Al-Wasiti mengatakan, rahimahullah, at-ta'anni fi kulli syai' hasan. At-ta'anni itu apa bahasa Indonesia? Tidak tergesa-gesa. Apa? Pelan-pelan. Pelan-pelan dalam semua hal itu baik. Tidak tergesa-gesa. Itu baik. Illa fi thalathi khisal. Katanya kecuali di tiga hal. Katanya yang pertama, inda waktu sholat, waktunya sholat, jangan diundur-undur. Ah, kan masih ada waktunya. Orang kadangkala yang kerja, ya Allah, pulang kerja, nanti anak sholat di rumah aja. Ternyata sampai rumah sudah maghrib. Ya, sudah maghrib lah, nggak sholat. Maka itu tidak baik menunda-nunda sholat. Segerakan sholat. Masuk waktu sholat, segerakan. Kemudian wa inda dafnil mayit, ketika mengubur mayit, nggak bagus kita santai-santai dulu, santai-santai dulu, minum kopi dulu, atau mengangkat jenazahnya pelan-pelan. Enggak boleh tergesa-gesa, pelan-pelan. Dafnil mayyit, para sahabat cerita kalau ngubur sama Nabi, sandalnya sampai hampir copot. Dari cepatnya garam jenazah. Yang ketiga, wattaubah indal ma'siyah. Yang ketiga, taubat ketika berbuat dosa. Langsung jangan ditunda. Ma'asyir muslimin, ingat, dosa itu melahirkan dosa. Dosa itu melahirkan dosa. Sebagaimana hal jazaul ihsan illa ihsan. Orang yang berbuat kebajikan, Allah akan kasih imbalan berbuat baik juga. Makanya jangan sampai antum merasa sudah baik ketika berbuat dosa, anda masih baik nih. Karena dosa yang kita lakukan itu akan menyeret kita kepada dosa yang selanjutnya. Kalau kita enggak tobat, terus akan diseret sehingga habis kebaikan kita. Dan orang yang biasa sholat malam, biasa sholat duha, kemudian dia tidak bisa sholat, coba tanya, kenapa? Mungkin ada dosa yang kita lakukan. Ada sebagian ulama yang mengatakan, "Quritu qiyaman lail syahr." Aku dihalangi dari melaksanakan sholat tahajud selama satu bulan. Lidhambin asabtu, gara-gara satu dosa aku lakukan sebulan gak bisa sholat malam. Maka ketika antum melihat kebaikan antum kok kayaknya sudah mulai berkurang, yang biasanya sering datang pengajian kok udah mulai malas, yang biasanya baca Quran kok sekarang sudah gak baca Quran. Coba dipikir, jangan-jangan ada dosa yang aku lakukan. Kita tahu berbuat dosa dengan tidak dari mana? Dari ilmu. Ada orang yang tidak merasa berbuat dosa karena dia tidak tahu kalau itu dosa, karena dia gak punya ilmu. Tapi kalau dia rasakan, kenapa aku kok tambah jauh sama Allah sekarang ini? Padahal dulu aku biasa puasa sunnah, kok sekarang udah jarang puasa sunnah. Jangan-jangan ada dosa yang pernah kita lakukan, ma'asyiral muslimin. Maka cepatlah bertaubat, jangan ditunda-tunda. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surah Al-Hadid ayat 16, Alam yakni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haq. Apa belum tiba saatnya buat orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk, tunduk untuk zikrullah dan untuk apa yang Allah turunkan dari kebenaran itu. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Dan mereka, agar mereka tidak menjadi seperti orang-orang yang sebelumnya yang dikasih Alkitab, yang mereka menunda-nunda waktu taubat mereka. Fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum, sehingga hati mereka menjadi keras. Saya katakan tadi, dosa itu akan melahirkan dosa. Dan seorang yang berbuat dosa, nukita fi qalbihi nuktatun sauda, akan ada nokta hitam di dada, di hatinya. Hati itu apa jemaah? Bahasa Arabnya apa? Al-qalbu. Bahasa Indonesianya jantung. Cuma terjemahannya sekarang hati. Jadi al-qalbu itu adalah jantung. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah, ada sebongkah potong daging di dada manusia itu. Kalau benar semuanya benar, kalau rusak semuanya rusak. Apa itu? Al-qalb. Al-qalbu itu banyak diterjemahkan hati. Hati itu kalau bahasa kedokterannya apa? Liver, ya. Bukan liver, maksudnya jantung di sini. Tapi bahasanya akhirnya jadi hati. Orang kalau ngomong loro ati apa pegang livernya? Mesti pegang dadanya, karena dia tahu yang dimaksud dengan hati adalah jantung. Allah mengatakan faqasat qulubuhum, hati orang-orang yang nunda-nunda masa tobatnya mereka, enggak segera kembali kepada Allah, hatinya jadi keras karena dosa itu tadi jadi titik hitam. Nukita fi qalbi nukta sauda fa in taba wa naza wastaghfar suqila qalbu. Tapi kalau dia ketika berbuat dosa, dia ingat, dan dia kembali kepada Allah, kemudian dia tinggalkan dosa itu dan beristighfar, maka hatinya akan dibersihkan. Wa in aa wa in zada zada. Kalau bertambah dosanya, bertambah noktah hitam di hatinya sampai keras hatinya. Orang kalau sudah hatinya keras, subhanallah, berbuat dosa itu jadi kebiasaan. Bahkan sebagian dia sudah na'udzubillah, orang-orang yang biasa berzina, kemudian Allah kasih penyakit sama dia dan dia tidak bisa berzina, masih ada di hatinya keinginan untuk berzina. Bahkan mungkin dia nyuruh orang berzina, dia melihat, karena udah tertutup hati dia gara-gara dosa yang dia lakukan terus-menerus tanpa dia pernah kembali. Faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Akhirnya mereka menjadi orang-orang fasik, orang-orang yang tenggelam dalam dosa-dosa besar mereka. Maka ingat dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, kembalilah engkau kepada Allah, taubatlah kepada Allah dengan taubat yang benar. Ma'asyil muslimin, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abi Syaibah dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Abbas, pernah ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW dan Rasul nasihat kepada dia. Apa nasihat Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, iltanim khamsan qabla khamsin. Rasul mengatakan, tuh, ambillah lima hal sebelum lima hal itu datang. Peluang itu kau ambil sebelum nanti ada masa-masa yang kau tidak bisa mengambil peluang itu. Apa? Yang pertama, syababaka qabla harami, masa mudamu sebelum masa tua. Masa mudamu, banyak hal-hal yang ketika tua sudah tidak bisa diamalkan. Ketika sudah tua renta, mau ke masjid kakinya sudah sakit ya, udah kena apa asam urat, kena macam-macam. Maka ketika masa mudamu manfaatkan sebelum masa tuamu datang. Wa sihhataka qabla saqamik, masa sakit sehatmu sebelum masa sakitmu. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Kita ketika sehat banyak-banyak beramal, karena kita enggak tahu kapan penyakit itu datang. Dan ketika penyakit datang kita sudah aman. Kenapa kita aman? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Beliau mengatakan, yuktabu lil ma'il 'abdul muslim, akan ditulis buat hamba yang beriman itu, idza kana musafiran au maridan, ketika dia sakit atau musafir, apa yang biasa dia amalkan ketika sehat ditulis. Jadi ketika kita sakit, kita biasa sholat malam, kemudian kita gak bisa sholat malam gara-gara penyakit kita, ditulis kita sholat malam, jangan, aman kita. Jadi orang yang masa mudanya biasa puasa sunnah Senin Kemis, ketika tua dia sudah sakit gak bisa puasa Senin Kemis, dapat pahala dia Senin Kemis, dapat dia pahala Senin Kemis itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan manfaatkan lima hal itu sebelum lima hal, lima peluang itu datang yang lainnya. Masa mudamu sebelum masa tua, kemudian masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Waghinaka qabla fakri, masa kayamu sebelum kau miskin. Kalau ingin punya rumah di masjid, kalau ingin punya rumah di surga, ketika punya duit langsung nih, mumpung anak masih punya duit, bangun masjid. Ya Allah, alhamdulillah, berangkat haji. Jangan nanti, ya Allah, anak sekarang miskin. Iya, sekarang kau miskin, dulu waktu kau kaya, kenapa kau tidak berangkat? Kita akan dihisab. Karena kewajiban haji itu liman istata'a ilaihi sabila, yang mampu. Bukan ketika enggak mampu untuk anak sekarang enggak mampu. Sekarang tidak mampu, sekarang tidak wajib, tapi kau pernah wajib dulu. Pernah kewajiban itu ada padamu. Maka jangan nunggu bangkrut baru membuat amal kebajikan. Jangan nunggu habis duitnya, jangan. Karena kita tidak tahu, dunia ini seperti roda yang berputar. Yang kemarin kaya bisa jadi besok miskin. Yang sekarang miskin bisa jadi besok kaya. Kemudian wa faragaka qabla syughlik, masa luangmu, masa kosongmu sebelum kau sibuk. Kalau sudah sibuk ya ma'an subhanallah. Nih, yang muda-muda yang menuntut ilmu sekarang manfaatkan. Karena nanti kalau sudah punya istri, kalau sudah punya anak, subhanallah. Udah azan? Belum. Jamnya betul. Kok jam 6 lewat? Hah? Subhanallah. Ana dari tadi ngeliatin jam itu. Insyaallah. Iya. Supaya ustaznya cepat berhenti gitu kan. Ya, kita akan selesaikan insyaallah. Wa faragha qabla syughl. Jadi yang muda-muda yang masih masa kosong nih untuk nuntut ilmu manfaat. Ana pernah dapat nasihat dari kakak kelas, "Syafiq, ente waktu di Madinah, ente cepet-cepet nih nuntut ilmu sebelum ente punya anak. Karena kalau sudah punya anak, subhanallah, pagi nganterkan sekolah, siang jemput, sore nganterkan tahfidz, sudah sibuk. Jangan berpikir nanti anak kalau sudah nikah, punya anak, anak mau fokus nuntut ilmu. Susah sudah ketika punya anak dan punya keluarga itu. Maka manfaatkan masa kosongnya. Ketika enggak punya pekerjaan, alhamdulillah ya Allah, langsung buka Quran. Ketika sibuk, kita sudah mengamalkan waktu kita itu. Wa hayataka qabla mautik, dan masa hidupmu sebelum kematian itu datang. Ma'asyiral muslimin. Maka cepat-cepatlah kita berusaha untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang masih muda, apalagi yang sudah tua, dan tobat itu banyak sekali faedahnya. Semua orang, hampir semuanya pernah berbuat dosa. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Law lam tudhnibu la dhahaba Allah bikum, thumma laja'a biqaumin akharin yudhnibu fayaghfirullahu lahum, fayastaghfirun fayaghfirullahu lahum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan hilangkan kalian. Allah akan datangkan orang-orang yang berbuat dosa. Kemudian mereka berbuat dosa dan mereka beristighfar, bertobat kepada Allah, dan Allah ngampunin mereka. Maka berbuat dosa itu wajar. Yang enggak wajar, yang tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bertobat, subhanallah, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah gantikan semua dosa yang pernah kita lakukan semua dengan kebajikan. Jadi kalau kita punya dosa, 1 juta dosa, kemudian kita bertobat, 1 juta dosa itu berubah langsung berganti amal kebajikan. Dengan syarat tobat. Apa syarat tobat itu? Syarat tobat itu 3 atau 4. Yang pertama, menyesal. Ya gimana kalau kau tidak menyesal? Ada orang-orang yang membunuh umpamanya, membunuh dan dia puas karena sudah balas dendam. Wah, saya puas membunuh dia. Maka dia tidak akan diterima tobatnya karena dia tidak menyesal. Yang pertama tobat, pertama menyesali. Yang kedua, meninggalkan perbuatan dosa itu. Karena kalau ngomong ana sudah tobat, ana enggak mau lagi berbuat dosa, tapi ternyata dia masih berbuat dosa. Seperti peminum yang di tangannya ada minuman keras, ya Allah, ana tobat ya Allah. Tobat. Kadang-kadang gitu, kita kasih nasihat, jangan tobat, enggak diterima tobatnya karena kau masih melakukan dosa itu. Yang ketiga, syarat tobat itu berniat, berazam untuk tidak mengulangi. Berniat untuk tidak ngulangin. Dalam artian kalau dia ngulangin lagi, kemudian dia bertobat lagi, tobatnya diterima gak? Diterima, karena dia pada awalnya niat untuk tidak ngulangin. Dalam hati kecilnya enggak. Ada orang yang mengatakan, iya anak tobat, tapi kalau punya fulus nanti mikir-mikir lagi lah gimana gitu. Dia belum berniat, maka tobatnya itu tidak akan diterima. Dia meninggalkan dosa itu. Umpamanya dia minum, dia tinggalkan, dia gak minum, dia menyesal. Tapi dalam hatinya dia masih ada keinginan untuk mengulangi. maka tobatnya tidak akan terima. Jadi harus berazam, bertekad untuk tidak mengulangi. Itu yang berhubungan dengan manusia, yang berhubungan dengan Allah SWT. Dosa yang berkaitan dengan manusia, tambah satu syarat lagi, yaitu meminta dihalalkan, minta maaf sama manusia. Kita kalau ngambil uangnya orang, kita harus kembalikan. Kita kalau menghina orang, ya kita harus minta maaf. Kita ribain orang, udah azam. Nah, jadi yang keempat itu yang berkaitan dengan hubungan manusia, maka kita harus memohon maaf kepada orang itu. Tapi gimana kalau kita umpamanya minta maaf, anak sudah jelek-jelekkan engkau, ribut Ustaz. Ya enggak perlu kita ngomong seperti itu. Kita paling enggak datang kepada anak minta maaf lah, mungkin anak punya salah sama inti macam-macam, dan doakan dia. Mudah-mudahan doa kita itu akan menghapuskan dosa ghibah kita dengan syarat kita tidak mengulanginya kembali. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan dan buat yang hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa mengajak yang lainnya untuk bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.